membidangi ilmu agama, mereka mempelajarinya, mereka bertafaqquh dalam din, dalam ilmu agama, ini memiliki fadilah yang besar, keutamaan yang besar, dengan syarat, yaitu keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu belajar dan menuntut ilmu karena Allah, dan dia mengajarkan ilmu karena Allah, maka dia akan mendapatkan manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama adalah warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi semuanya mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para ulama pun akan menempati derajat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, karena ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka ajarkan dengan penuh keikhlasan. Di sini pentingnya keikhlasan, ya, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Jangan karena ilmu itu seorang ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, dihormati oleh manusia, ya, jangan. Ini akan merusak keikhlasan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Apabila kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama besar yang kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, ya, mereka adalah orang-orang tawadhu, orang-orang rendah hati. Mereka tidak menyombongkan diri mereka. Mereka tidak mughtar bi anfusihim, tidak tertipu dan terperdaya dengan diri-diri mereka dan ilmu yang mereka miliki. Padahal mereka memiliki ilmu yang luar biasa banyaknya, ilmu yang mendalam, pemahaman yang merasuk dalam diri mereka terhadap dalil-dalil, terhadap Quran dan Sunnah, dan perkataan-perkataan ulama, tapi mereka tidak terperdaya dengan ilmu itu, ya, tidak terperdaya dengan ilmu tersebut, ya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara tanda-tanda kebaikan seorang itu, ya, idza zida ilmuhu, kalau bertambah ilmunya, zida tawadhu'uhu, maka bertambah pula, ya, tawadhu'nya, kerendahan hatinya. Ya, ini yang terpenting. Kalau seorang mempunyai ilmu tapi kemudian dia banggakan dengan ilmunya, menyombongkan dirinya, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ini adalah alamat dan tanda celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka keikhlasan, keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, ini yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang mempunyai ilmu dan yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ulama-ulama besar, mereka masih menempatkan dirinya sebagai tuwailibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu yang kecil. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih dalam satu ucapannya, ketika ada seorang muridnya yang memuji beliau, beliau mengatakan, aku ini tidak lain kecuali hanya seorang penuntut ilmu yang kecil. Ini karena tawadhu'nya. Maka marilah wahai kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para duat ilallah, ya, agar kita senantiasa tawadhu, ya, rendah hati, rendah hati. Maka seorang yang rendah hati akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya, dan tawadhu ketika seorang memiliki ilmu, inilah alamat keselamatan, tanda keselamatan seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah taala, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, istadzantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-umrati, pernah aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi melaksanakan umrah. Fa'adzina, lalu beliau pun mengizinkan, yakni mengizinkan aku, mengizinkan Umar bin Khattab untuk berangkat umrah. Wa qal, dan beliau berkata, ya, beliau bersabda, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku, ya, dalam doamu, ya. Faqala kalimatun ma yasurruni anna li biha dunya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yakni merahsia mengucapkan satu kalimat yang secara tersembunyi kepada aku, yang mana kalimat itu, ya, seandainya aku milikinya itu lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada dunia. Kemudian wa fi riwayatin qol, dan dalam satu riwayat yang lain beliau berkata, atau beliau bersabda masih dalam konteks riwayat ini, beliau berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengucapkan, asyrikna ya uqayya fi du'aik, jadi sertakanlah kami dalam doamu, dalam doamu, dalam doamu, dalam doamu wahai, wahai saudara aku. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang hasan, meskipun ada sebagian ulama yang meneliti hadis ini mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang untuk meminta izin untuk pamitan, ya, kepada seorang pemimpin ketika dia akan bepergian, ya. Sebagaimana kita melihat di sini apa yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau meminta izin, dan itulah di antara perangai para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum terhadap beliau sebagai pemimpin mereka, sebagai imam mereka di dalam perjalanan-perjalanan mereka. Mereka selalu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang mukmin saudara bagi muslim yang lainnya, maka mereka saling mendoakan. Ya. Kadang-kadang kita mendoakan seorang, ya, ketika bertemu dengan orang itu. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah ketika kita sendirian dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Ya. Apabila kita sertakan mendoakan mereka, ini jauh lebih afdal. Sebab ketika seorang mendoakan seseorang di depannya, itu bisa saja, ya, riya, supaya dipuji, supaya disanjung, atau ada kemaslahatan yang lainnya, ya, ketika seorang mendoakan saudaranya di depan muka atau di depan saudaranya. Tetapi ketika dia mendoakan saudaranya sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala, tidak ada yang mendengarkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini tentu, ya, lebih menjadikan keikhlasan doa tersebut untuk saudaranya. Ya. Karena kebanyakan manusia dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam interaksinya di dunia ini adalah karena kemaslahatan. Kita mengakui atau kita tidak mengakui, kita merasa atau kita tidak merasa, dalam semua, hampir semua interaksi kita dengan siapapun ada kepentingan. Ya. Ada kepentingan. Makanya keikhlasan itu suatu hal yang luar biasa sulitnya, ya. Jangan dikira ikhlas itu gampang dan mudah. Tidak, ikhlas itu berat, keikhlasan itu berat, ya. Apabila kita mencermati setiap perkataan kita atau perbuatan kita atau muamalah kita dengan manusia, ya, hampir tidak ada yang luput dari kemaslahatan, ya. Hampir tidak ada yang luput dari kemaslahatan. Ada satu maslahat yang diinginkan dari ucapan itu. Hanya sedikit orang-orang ikhlas di dalam dia berinteraksi, dalam dia bersahabat, dalam dia. Makanya Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala menyayangi, Allah Ta'ala mencintai orang yang betul-betul bersahabat karena Allah, berteman karena Allah. Nilainya beda. Yang tidak punya kepentingan ketika dia memberikan kepada hamba-hambanya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, ya, yang mana semua nikmat darinya, semua pemberian yang ada pada kita ini, yaitu nikmat-nikmat Allah yang terbesar dan terkecil, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah tidak mempunyai maslahat dan kepentingan sama sekali ketika Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Allah tidak punya kepentingan. Tapi justru perintah Allah, larangan Allah, perintah Allah untuk beribadah kepadanya, semua kembali kepada diri hamba itu. Ya. Diri hamba tersebut. Ya, oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ya, cobalah kita selalu renungkan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah benarkah karena Allah Ta'ala? Dan kita harus berupaya agar kita ikhlas di dalam semua amal perbuatan kita, termasuk dalam kita bersahabat, dalam kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Sehingga dengan demikian memiliki nilai yang lebih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya bahwa seorang muslim dianjurkan mendoakan saudaranya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, mereka berkata, mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah akan dosa-dosa kami. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya. Yang telah mendahului kami dalam iman. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu hasad. Ghil itu dengki. Ya. Ghil itu hasad. Orang yang hasad itu tidak akan bahagia. Nah, seorang mukmin, ya, harus berupaya bagaimana dia hilangkan hasad dan dengkinya dalam dirinya. Ya. Karena hasad salah satu sifat iblis. Ya. Sifat iblis itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Iblis dimurkai oleh Allah Ta'ala karena dua hal. Di antara disebut oleh para ulama. Karena keangkuhan. Kibir. Ya. Dia sombong terhadap Adam alaihissalam. Dia mengatakan ana khairum min. Ya Allah, bagaimana engkau suruh aku untuk sujud kepada Adam? Padahal aku lebih baik dari dia. Ya. Aku lebih baik dari Adam. Nah, keangkuhan ini mencegah dia dari, ya, mencegah iblis dari taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena hasad. Karena dengki. Dia iri kepada Adam. Ya, maka dari itu Allah, sifat ini na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang memiliki sifat ini, ya, ini sangat berbahaya. Kita harus bisa melawan. Seorang muslim harus bisa melawan dirinya, hawa nafsunya, ya, dan dia berupaya untuk apa? Menyembuhkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla penyakit hati ini, yaitu kibir dan hasad, ya, ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah ya Allah engkau jadikan dalam diri kami ghil, yaitu hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Ya, innaka ra'ufur rahim, sungguh engkau Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala dengan sifat pengasihnya, sifat penyayangnya, agar dia bersihkan hati kita dari hikid itu. Ya, dari hasad. Ini penyakit yang berbahaya. Ya. Ya, harus dilawan. Jangan mengikuti. Ya, bisikan dengan syaitan. Ya, ini intinya doa seorang muslim untuk saudaranya. Itu dianjurkan seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lainnya, maka mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Wa an Salim bin Abdullah ibni Umar, dari Salim putra Abdullah. Abdullah siapa di sini? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Ya. Salim ini berkata, anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Bahwa Abdullah ini, Abdullah bin Umar, beliau mengucapkan kepada seorang, jika akan orang itu akan bepergian, akan safar, udnu minni hatta uwaddi'aka, dekatilah aku, yani ayo mendekat kepada aku, sehingga aku doakan engkau, atau aku melepaskan engkau, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, beliau yang melepaskan kami, yang ketika akan bepergian. Fayaqul, lalu Abdullah bin Umar mengucapkan kalimat, yang doanya, astaudi'ullaha dinaka, aku titipkan kepada Allah dinaka, akan agamamu, imanmu, tauhidmu, akidahmu, ya, wa amanataka, dan aku titipkan kepada Allah amanahmu, wa khawatima amalika, dan aku titipkan kepada Allah akhir dari perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang meneliti hadis ini. Nah, ini diantara adab-adab ketika seorang akan bepergian. Ya, orang yang ada di tempat itu, ketika ada seorang yang ya berpamit, dia akan pergi dalam suatu perjalanan, dan tentu yang dimaksud safar sih perjalanan yang di sana atau pada perjalanan tersebut dibolehkan untuk mengqasar salat atau menjamak salat, ya, mengqasar dan menjamak salat, bukan perjalanan yang dekat, ya. Seorang ke pasar tidak perlu di ya di apa doakan seperti ini, ya. Tetapi ini yang dimaksud perjalanan adalah safar. Safar yang dia diizinkan untuk mengqasarkan dan menjamakkan salatnya. Nah, ketika seorang akan bepergian, ya, kita orang yang tinggal itu mengatakan kepada orang yang akan bepergian, astaudi'ullahu dina, astaudi'ullaha dinak. Allah ini ya, zat yang maha mengawasi hamba-hambanya. Nah, kalau kita menitipkan, ya, ibarat kata staudi itu menitipkan, aku menitipkan pada Allah agamamu. Karena yang terpenting dijaga oleh seorang itu adalah agamanya, adalah akidahnya. Ya. Ini yang termahal dalam diri kita, yaitu agama kita, akidah kita. Seandainya semua hilang dari kita, dari nikmat-nikmat dunia ini, dan kita tetap mempunyai akidah yang benar, mempunyai agama yang benar, maka itu adalah lebih baik, ya, daripada seorang memiliki segalanya di dunia ini, tapi dia tidak mempunyai akidah, dia tidak mempunyai din, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, yang pertama dititipkan adalah, ya, agar kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, yaitu agama, akidah, termasuk ibadah seseorang. Ya. Karena apa? Di dalam perjalanan itu ada kecenderungan seorang itu lupa. Ada kecenderungan seorang itu lalai. Ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin dalam perjalanan-perjalanan mereka, tidak sedikit, ya, walaupun tidak semua, tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat ketika mereka safar. Ya. Ketika mereka safar, di saat misalnya bus berhenti istirahat di satu tempat, tempat peristirahatan, di sana ada musola, di sana ada tempat sholat, ya, ketika berhenti makan misalnya, kalau dihitung orang yang menuju musola itu hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini adalah hal-hal yang kita saksikan dalam perjalanan-perjalanan kita, ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat ya, dalam perjalanan-perjalanan mereka. Oleh karena itu ketika seorang akan bepergian, yang didoakan adalah yaitu kita menitipkan kepada Allah Ta'ala orang ini akan agamanya, agar dia tetap taat pada Allah, agar dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita titipkan dia akan amanahnya, amanah yang dimilikinya, amanah yang dibawakannya, amanah yang akan disampaikannya. Semoga juga dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula akhir dari amal perbuatannya. Semoga orang ini selamat dalam perjalanannya, agar dia tidak maksiat dalam perjalanannya, sehingga akhir dari perbuatannya, kalaupun dia akan wafat, meninggal di perjalanan, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi akhir dari amalnya adalah kebaikan. Akhir dari perbuatannya di saat dia akan meninggalkan dunia ini adalah amal soleh. Jadi doa ini luar biasa. Doa orang yang melepaskan seorang bepergian, dia serahkan orang ini kepada Allah Ta'ala. Karena Allah zat yang memelihara hamba-hambanya, zat yang melindungi hamba-hambanya dari berbagai keburukan. Ya. Sementara manusia lemah. Ya. Kita sebagai orang yang ada di satu tempat, ketika melepaskan orang lain pergi, kita tidak tahu lagi keadaannya setelah dia meninggalkan kita. Ya. Maka dari itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah sebaik-baik tempat penitipan. Ya. Allah sebaik-baik yang dititipkan sesuatu. Jadi ini ajaran yang luar biasa, adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara adab-adab ya, yang diajarkan berkaitan dengan bepergian, yaitu seorang melepaskan saudaranya yang akan bepergian. Ya. Seorang melepaskan saudaranya yang akan bepergian. Artinya dia hadir ketika orang itu akan bepergian. Kecuali kalau dia berhalangan hadir. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mendoakan orang itu. Orang yang akan pergi. Orang yang akan safar. Didoakan. Untuk keselamatannya. Keselamatan akidahnya, ibadahnya, agamanya. Ya. Keselamatan amanahnya. Keselamatan dari amal perbuatannya. Ya, karena kemungkinan-kemungkinan maksiat itu ketika seorang jauh dari keluarganya. Ya. Ketika seorang jauh dari keluarganya. Nah, oleh karena itu dalam doa ketika kita bepergian, ya, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita diberikan ketakwaan. Ya. Albir wa taqwa. Diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam bepergian itu agar kita selalu taat, selalu melakukan amal kebaikan. Ya. Karena kemungkinan-kemungkinan untuk menyimpang, kemungkinan-kemungkinan untuk bermaksiat, kemungkinan-kemungkinan untuk ya diberbuat hal-hal yang tidak terpuji itu di saat seorang bepergian. Kecuali orang-orang betul-betul ya takwa kepada Allah ya, dan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa para sahabat Nabi Alaihissalam adalah orang-orang yang sangat bersemangat ya dalam mengamalkan sunnah, ajaran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ajarkan kepada yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau melepaskan seorang yang akan bepergian, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hirs semangatnya para sahabat di dalam mereka yang mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang mempunyai ilmu sedikit, tetapi diamalkan itu jauh lebih baik daripada seorang masya Allah menguasai akidah, menguasai manhaj, menguasai hadis-hadis Nabi, menguasai ya masalah-masalah fikih, tapi dia tidak amalkan. Itu hanya sekedar teori. Ya. Dia jauh dari pengamalan-pengamalan. Ini adalah suatu hal yang tercela. Yang terpenting itu seorang mengamalkan walaupun ilmunya sedikit tapi diamalkan. Itu lebih barokah. Daripada punya ilmu banyak, tetapi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Ya. Waliyadu billah. Ya. Jadi mengamalkan ilmu walaupun sedikit itu lebih baik daripada seorang yang dia punya ilmu banyak tapi dia tidak mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya yang diambil juga dari hadis ini, yaitu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ya, pada hadis yang sebelumnya, seorang muslim mendoakan saudaranya, ya, dalam semua keadaannya, mendoakan supaya menjadi orang yang baik, selamat, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini boleh ketika di depan orang itu, ataupun ketika orang itu dalam kesendiriannya, ketika dia tidak ada orang itu depannya, maka dia tetap, seorang muslim tetap mendoakan saudaranya tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman adalah agamanya, ya, adalah dinnya, adalah akidahnya, agamanya, itu yang termahal dalam diri seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Ya. Oleh karena itu, sesuatu yang amat sangat berharga ini hendaklah selalu dijaga, dipelihara, dilindungi, ya, oleh kita atau orang yang telah diberikan nikmat tersebut. Ya, maka dari itu kita mendoakan saudara kita agar Allah melindungi, ya, dirinya, akan agamanya, akidahnya, amal ibadahnya, amanahnya, dan seterusnya. Ya, karena agama adalah sesuatu yang amat sangat berarti dalam diri seseorang. Oleh karena itu musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Dan itu pula sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan pada Allah taala dari musibah yang menimpa agama seseorang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami itu menimpa pada agama kami. Karena ini adalah musibah terbesar kalau menimpa pada agama seseorang. Ya. Musibah terbesar adalah sesuatu yang menimpa agama seseorang. Naudzubillah. Kalau kematian, semua orang, keluarga yang meninggal, bahkan dirinya akan mati. Familinya, keluarganya, anaknya, istrinya, dan seterusnya akan mati. Kalau kekurangan harta, begitulah kehidupan manusia. Kadang-kadang ada hartanya cukup, kadang-kadang berkurang hartanya. Itu pun musibah. Ya. Rasa takut juga demikian. Ketika ada suatu keadaan, suatu kondisi yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya, ada rasa takut di situ. Ya. Itu pun dirasakan oleh manusia. Tetapi kalau musibah itu menimpa agama seorang, na'udzubillah min dzalik, sampai dia ragu terhadap agamanya atau dia kufur kepada Allah, na'udzubillah, ini adalah musibah yang terbesar. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau yang paling banyak beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, di atas agamamu. Ini yang beliau selalu membaca. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala karena ini yang termahal. Ya, bagi seorang mukmin dari semua yang dimilikinya, yang termahal adalah akidahnya, adalah agamanya. Ya. Ini yang harus dipertahankan sampai titik darah yang terakhir. Sampai keluarnya ruh dari badannya. Yang harus dipertahankan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla insyaAllah. Yaitu dengan yang harus dipertahankan adalah agamanya, akidahnya, ya, dalam dirinya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang berharap untuk saudaranya sebagaimana dia berharap untuk dirinya agar apa? Husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Ya, karena al-amalu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Makanya janganlah seorang tertipu dengan amalnya. Tertipu dengan kesungguhannya, dengan juhudnya. Jangan sampai tertipu. Ya, jangan sampai tertipu dengan apa yang telah dia lakukan. Karena al-a'malu bil khawatim, akhir dari amal seorang adalah akhir dari yang menentukan akhir dari amal perbuatannya. Ya. Oleh karena itu, seorang harus selalu berupaya untuk istiqomah. Sampai akhir hidupnya mati dalam Islam, mati dalam iman. Sebagaimana diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim yang tunduk patuh pada Allah taala, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab utama seorang itu husnul khatimah adalah takwallah. Takwallah. Kalau seorang selalu bertakwa pada Allah azza wajalla dalam hidupnya, ya. Bertakwa pada Allah taala dalam semua kondisinya. Dalam keadaan semua keadaannya, fis sirri wal alan. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di tengah orang banyak. Zahiran wa batinan. Baik lahirnya maupun batinnya dia selalu bertakwa pada Allah taala, maka insyaallah dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Kalaupun dia terjumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah taala. Dia tidak bergelimang dalam dosanya. Maka orang yang demikian insyaallah taala dia akan selamat. Dia akan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Jadi itu wasiat Allah taala agar seorang, ya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Ini artinya memerintahkan kita untuk istiqomah di atas iman dan Islam. Istiqomah di atas agama Allah. Istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas kebaikan sampai akhir dari kehidupan kita. Dan itu yang kita harapkan. Ya, setiap orang mukmin dia berharap agar dia mengakhiri hidupnya dunia ini dengan husnul khotimah dan mati yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi الصحابي رضي الله عنه قال تاري عبد الله بن يزيد الخطمي beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Kata beliau قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودي الجيش, kalau beliau ingin untuk melepaskan sekelompok pasukan yang beliau kirim ke satu tempat misalnya, ya. Qal, beliau berkata, ya, beliau mengatakan kepada mereka, kepada sekelompok pasukan itu, astaudiullah dinakum, aku titipkan kepada Allah akan agama kalian, wa amanatakum dan amanah kalian, ya, wa khawatima amalikum dan akhir dari amal-amal perbuatan kalian. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, ya, hanya di sini menggunakan dhamir mukhatab dalam bentuk jamak, ya, astaudiullah dinakum. Kalau yang sebelumnya astaudiullah dinaka, ya, tiada mukhatab tunggal, orang yang diajak bicara hanya satu orang. Kalau ini dalam bentuk jamak. Jadi ini juga yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melepaskan pasukannya. Ya. Dan ini seyogianya yang harus selalu kita lakukan. Dalam semua aktivitas kita selalu mengawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika akan tidur, kita mengucapkan bismikallahumma ahya wa mut dan yang lainnya. Dan semua aktivitas selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam melepaskan saudara kita pergi juga dengan menitipkannya atau menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dititipkannya? Yaitu agamanya, amanahnya dan akhir dari amal perbuatannya agar dia husnul khatimah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki atau seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran. Orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini akan bersafar. Aku akan bepergian. Fazawwidni, maka bekalilah aku. Ini berikanlah aku bekal. Ya. Bekal berupa nasihat, berupa pesan. Ya, bukan bekal yang dimaksud materi. Ya. Tapi dimaksud ini zawidni, itu berikanlah aku nasihat, wasiat, ya. Karena aku ini akan bepergian. Fazawwidni. Faqal, maka Nabi SAW, ya, yani mengatakan pada orang itu dalam doa beliau untuk orang tersebut, zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Qal, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahilah ya Rasulullah. Ini tambah lagi wasiatmu, nasihatmu. Ya. Zidni. Qal, maka Nabi sallam kemudian mengatakan pada orang itu, wa ghafara dambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni, kata orang itu, tambahilah ya Rasulullah. Qal, wa yassara lakal khairu haitsuma kunta, dan semoga Allah memudahkan bagimu kebaikan dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qal, dan beliau berkata, hadithun hasanun, hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, hadis yang hasan sanadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam Al-Mustadrak. Baik. Hadis Anas bin Malik ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam, seorang ketika akan bepergian, ya, dan di situ ada pemimpinnya, dia pamit kepada pimpinannya atau pemimpinnya. Ya, nah orang ini yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa orang ini sebetulnya juga dia pamitan kepada Nabi SAW, tetapi tidak hanya berpamit pada beliau, ya, tapi juga meminta wasiat, nasihat, pesan-pesan, ya, yang dengan pesan itu ini menjadi pegangan baginya dalam perjalanannya, ya, sehingga dia dalam perjalanannya dia akan tetap ingat dan selalu ingat apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dia datang kepada Nabi sallam dan mengatakan kepada beliau, aku ingin safar. Aku ingin safar. Ya. Yang aku minta dari engkau ya Rasulullah dalam safarku ini atau sebelum aku safar, aku minta bekal. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, bekal yang diminta bukan bekal materi. Ya, bukan meminta kepada Nabi sallam seekor unta untuk dia bepergian dengan unta tersebut, atau mungkin makanan, tidak. Ya, ini minta zat bekal adalah pesan. Pesan-pesan dari Nabi sallam yang menjadi pegangannya dalam perjalanannya. Faqal, maka Nabi sallam berdoa kepada orang ini. Ya. Sekaligus doa ini adalah mengandung pesan untuk bertakwa. Ya. Kata Nabi alaihissalam, zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan kamu bertakwa, bekal berupa ketakwaan. artinya bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Namun ketika takwa itu, ya, dan semua kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Sallam minta pada Allah Ta'ala suatu perbekalan yang terbaik untuk orang tersebut. Ya. Kenapa? Fa'inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ya. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallam mendoakan orang ini dengan mengatakan, semoga Allah memberikan kamu bekal takwa. Ya. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan pada orang ini, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dalam perjalananmu. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam perjalananmu. Itu bekal yang terbaik. Fa'inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di dalam sir wal alan. Ketika sendirian ataupun di tengah keramaian. Ketika seorang bepergian, pada umumnya dia sendirian. Tidak ada salah familinya. Bagaimana dalam hal yang dialami oleh setiap orang. Ya, atau kebanyakan orang ketika bepergian, ya, banyak manusia bepergian sendirian. Disitulah kadang-kadang syaitan itu datang. Membisiki sesuatu kepada orang yang bepergian itu. Kamu sendirian, tidak ada istrimu, tidak ditemani oleh anakmu, ya. Kamu bisa berbuat apa yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Jadi, disinilah kemudian peran syaitan itu juga ikut menentukan. Kalau orang itu lemah imannya kepada Allah Ta'ala, lemah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, makanya Nabi Sallam memberi pesan kepada orang ini, yang pertama adalah ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Karena dia akan berjalan sendirian. Bepergian sendirian. Kemungkinan-kemungkinan bermaksiat di perjalanan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tetapi kalau dia selalu ingat akan wasiat Nabi SAW, agar bertakwa pada Allah Ta'ala, dan semoga engkau diberi bekal oleh Allah berupa ketakwaan, maka dia akan berupaya untuk, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Ini pesan pertama Nabi SAW kepada orang tersebut. Nah, orang ini merasa masih kurang pesan itu. Masih kurang pesan itu. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi SAW, qal zidni, wahai Rasulullah, tambahlah wasiat. Kata Nabi SAW, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Ini pesan yang luar biasa sebetulnya. Orang yang memahami pesan ini atau doa ini, semoga Allah mengampuni dosamu, ya, ini selain doa dari Nabi SAW untuk orang ini, ya, ini juga mencegah orang tersebut dari berbuat dosa. Ya, dari berbuat dosa. Karena dia didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang dia pergi, didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu, lalu dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Padahal doanya Rasulullah SAW kepadanya, semoga Allah mengampuni dosamu. Apakah terlintas dalam diri orang ini bahwa dia berbuat dosa? Padahal Nabi SAW dalam pesannya kepada orang ini, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka ini juga sebagai bentuk untuk mencegah seorang dari berbuat dosa di dalam perjalanannya. Jadi ada pesan di balik ini. Ada pesan di balik ghafara dzambaka. Dan semoga Allah mengampuni dosamu. Karena dia dalam keadaan sendirian. Ya, bisa saja dia berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, tapi dengan ketakwaan akan menghalangi dia dari berbuat maksiat dan mendengar doa Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu. Bagaimana mungkin terlintas dalam diri untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala? Padahal yang didengar pesan terakhir Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka ini akan mencegah dia dari perbuatan dosa. Ya, jadi perbuatan dosa. Qal zidni. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, tambahilah pesan. Tambahi pesan. Qal wa yassarallahu lakal khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Ini pesan yang mengandung apa yang sebelumnya. Karena ketakwaan itu adalah salah satu sebab, atau bahkan sebab utama, Allah memudahkan urusan seseorang. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Ya. Maka yang terakhir didoakan oleh Nabi SAW untuk orang ini, semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Ya, semoga semua urusan-urusan kamu dalam perjalananmu ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pesan pertama bertakwa pada Allah, artinya kalau kamu selalu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dimanapun kamu berada, Allah akan memudahkan urusan. Karena Allah telah berjanji kepada orang yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan rezekinya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Dan penggunaan kata al-khaira di sini, semoga Allah mudahkan kebaikan bagimu, ini satu lafaz yang umum. Bahwa semua jenis kebaikan. Semoga Allah mudahkan bagimu semua jenis yang namanya al-khair itu, semoga dimudahkan Allah untukmu. Jadi doa ini, kalimat khaira ini singkat, hanya satu kata, ya. Tetapi mencakup semua kebaikan. Semoga Allah mudahkan semua kebaikan bagimu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya, kamu ketika bermukim semoga dimudahkan, ketika di tengah perjalanan semoga dimudahkan, ketika sampai di tujuan juga semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusanmu. Jadi ini satu doa atau satu pesan yang sangat mencakup, ya, dan menjadikan seorang itu tenang dalam bepergiannya. Ya. Tenang, lapang dadanya, nyaman dalam bepergian, walaupun mungkin dia capek dalam bepergian, tapi dia didoakan oleh Nabi SAW dengan doa-doa seperti ini, maka ini akan betul-betul memberi pengaruh kepada diri seseorang. Nah, ini bagaimana Rasul SAW yang mengajarkan kepada kita, dan peristiwa-peristiwa seperti ini atau kejadian-kejadian seperti ini, beliau ingin memberi contoh kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Dan pula kalau ada orang datang kepada kita, Ustaz, saya minta pesan, ya, karena saya akan bepergian, ya, kita lakukan seperti apa yang diucapkan oleh atau ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dan ucapan misalnya zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepada kamu berupa takwa pada Allah Taala. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Semoga Allah melindungi kamu. Semoga Allah mengampuni kamu. Semoga Allah mudahkan urusanmu. Ya. Jadi ini diantara pesan-pesan yang bisa kita amalkan ketika ada orang yang ingin bepergian, dia pamit kepada kita, dia ingin suatu kebaikan, maka kita mendoakan orang itu dengan apa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada seorang musafir yang datang kepada beliau dan meminta wasiat atau pesan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil dari hadis ini, diantaranya adalah, ya, dianjurkannya untuk meminta izin. Apalagi di zaman Nabi SAW, mereka, diantara adab-adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika akan berpergian, mereka datang, ya, untuk pamit kepada Nabi SAW. Ya, minta doanya, minta pesannya, wasiatnya kepada mereka akan berpergian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu semangat para sahabat untuk mendapatkan doa dan pesan wasiat dari Nabi SAW. Karena yang berbicara ini adalah seorang yang termulia, alaihi salatu wassalam. Ucapan beliau adalah hak. Semua ucapannya adalah hak. Kebenaran. Karena Nabi SAW Beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Tapi beliau menginginkan ridha Allah. Maka apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keagungan wasiat takwa dari seorang muslim untuk saudaranya. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat al-awwalin wal-akhirin. Wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu sampai yang datang kemudian kepada kita yang akan, dan yang akan datang. Wasiat takwa ini tetap menjadi wasiat yang agung, ya, dalam agama Allah ini. Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu adalah bekal bersifat maknawiyah. Bekal itu ada dua macam dalam bepergian. Ada bekal materi, ya, berupa kendaraan, makanan, minuman, ya, dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika dalam perjalanan. Dan ada kedua, bekal yang kedua adalah berupa bekal-bekal maknawiyah, ya, yang itu bersifat mengisi ruh seseorang, hati seseorang, jiwa seseorang. Nah, takwa itu adalah bekal maknawiyah yang akan, yakni memberikan pada seorang sugesti, ya, untuk dia selalu menjaga dirinya, selalu bertawakal pada Allah, selalu bertakwa pada Allah dalam perjalanannya. Ya, kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang itu bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka dia akan selalu dipermudah oleh Allah akan urusan-urusannya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, bab al-istikharah wal-musyawarah. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, di layanan telepon kami coba angkat. Naam, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Amin dari Jonggol. Pak Amin, silakan pertanyaannya Pak. Ya, nampaknya terputus, mohon maaf Pak Amin, mungkin dapat terhubung kembali. Atau di belakang beliau, kami masih mengangkat di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa berikutnya. Silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, dari mana? Ini Ibu Tamina di Cibinong. Silakan Ibu. Pak, mengapa seseorang lebih takwa dan taat pada bosnya ketimbang pada penciptanya, padahal pekerjaannya sangat berat? Sedangkan kalau kita bersama Allah terasa ringan. Mohon nasihat Ustaz dan Jokowi. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz, bisa disimak dengan baik, silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali, yaitu tentang sikap banyak di antara manusia. Ya, terkadang dia lebih takut kepada pimpinannya daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini sebetulnya kita itu tidak bisa membaca hati seseorang. Tapi tatkala kita melihat ada fenomena, ada gejala orang itu berbuat demikian, dan ini tentu kembali kepada imannya. Imannya orang itu, ketinggian iman seseorang pada Allah Ta'ala akan menjadikan orang itu takwa pada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Bahkan dia lebih takut pada Allah Ta'ala daripada kepada manusia. Kemudian yang kedua, terkadang ada dalam diri manusia, ya, ketika dia lebih takut pada pimpinannya ketimbang takwanya kepada Allah Ta'ala, karena ada sikap semacam sikap menggampangkan, ya, menggampangkan, ya, yaitu ada anggapan dalam dirinya, aku kan kalau berbuat dosa tinggal minta ampun pada Allah Ta'ala, ya. Sehingga kemudian dia cenderung lebih meringankan masalah ini. Itu demikian, kadang-kadang seperti itu. Karena dia merasa, aku kalau berbuat dosa pada Allah, aku akan bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah, Allah maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau orang ini tidak, dia tidak akan ampuni aku. Aku akan terputus dari pekerjaan. Adalah salah satu takut yang berlebihan dalam dirinya. Dan ini sebetulnya perilaku yang tidak tepat dan tidak benar. Kalau seorang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar pada orang itu. Allah akan memberikan rezeki pada orang itu. Ya, dari tempat yang tidak diduga. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya, apa yang saya katakan tadi, seorang meluruskan niatnya, keikhlasannya kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Semua, saya katakan hampir banyak, kebanyakan, dari apa yang diucapkan seorang, apa yang dilakukan seorang, apa yang dia dalam interaksinya, itu tidak luput dari kemaslahatan. Tidak luput dari kemaslahatan. Kemaslahatan di dirinya, atau keluarganya, atau pekerjaannya, atau yang lainnya. Intinya kemaslahatan. Ya. Sehingga terkadang dia melalaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau dibiarkan berbahaya. Oleh karena itu harus selalu seorang meluruskan niatnya, ya, seorang merenungkan tentang amal perbuatannya. Ya, sehingga dengan demikian, kalau dia berbuat sesuatu dalam pekerjaan, dalam bekerja, bukan karena pimpinan, tapi karena Allah. Dia melakukan perjanjian dengan suatu perusahaan misalnya. Perjanjiannya begini, ada ketentuan-ketentuannya, kedisiplinan, ada ketentuan waktu, ada ketentuan, yakni apa yang harus dilakukan, ya. Dan ini semua dia tanda tangani, sehingga dia pun harus melakukan apa yang dia telah melakukan akad dengan perusahaannya di tempat bekerjanya. Nah, kalau seorang dan dia bekerja karena dia takut pada Allah Ta'ala, sebab dia telah melakukan perjanjian dengan pihak yang dia bekerja padanya, maka dia ketika bekerja akan ringan baginya. Karena dia melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagaimana dia pun menerima haknya. Ya. Nah, kalau seorang dia dalam bekerja, ketika dia berdisiplin, ketika dia bekerja dengan maksimal, sesuai dengan apa yang ditentukan, ya, dan dia lakukan itu karena ini adalah akad dia dengan perusahaan itu, maka insya Allah dia mendapat pahala. Karena dia bekerja, karena ini perjanjian aku dengan mereka. Dan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang dia itu dalam bekerja dia gampangkan, dia remehkan, dia takut karena kalau tidak demikian pada pimpinannya akan dipecat, akan digusur, atau akan dipindahkan pekerjaannya, ya. Sehingga kemudian dia terkadang meninggalkan kewajibannya pada Allah Ta'ala hanya untuk mendapatkan ridhonya pimpinan, ini adalah suatu perbuatan yang merupakan dosa. Ya, perbuatan dosa yang harus dihindari. Nah, untuk memperbaiki, sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya tadi, ya, seorang harus berupaya yang merenungkan tentang pekerjaannya, dalam arti bahwa dia bekerja ini karena Allah, untuk mendapat cari nafkah untuk keluarganya. Dia ada perjanjian dengan itu dan perusahaan yang dia kerja, maka dia pun akan bekerja dengan ketentuan yang benar, dan dia tidak akan merugikan orang lain sebagaimana dia tidak mau dirugikan, ya, dan dia pun akan tetap tentu menjaga Allah dimanapun dia berada, ya, baik dalam masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya ataupun berkaitan ibadah-ibadah yang kepada Allah Ta'ala, ya. kalau seorang punya prinsip dalam hidup ini, ya, walaupun dia bekerja di tempat yang bukan, misalnya bukan muslim, tapi dia punya prinsip, maka orang yang bukan muslim itu akan menghargai orang tersebut. Akan menghargainya. Bahwa orang ini menghormati waktu. Jam sholat dia minta izin untuk sholat. Mungkin hanya 10 menit. Tapi itu adalah kewajiban dia. Maka dia minta izin. Maka dia akan dihargai oleh pimpinannya. Tapi kadang-kadang kita duluan takut. Khawatir kalau izin sholat nanti dipecat. Ya itu masalahnya. Maka nanti akan digampangkan, diremehkan, dipecat beneran. Karena sudah rasa takut duluan. Tapi kalau dia komitmen dari pertama ketika bekerja, ketika jam sholat dia izin untuk sholat, maka dia akan dicermati oleh pimpinannya. Oh, orang ini memang disiplin. Orang ini melaksanakan kewajibannya. Dan agama tidak melarang. Ya. Bahkan memerintahkan pada perusahaan-perusahaan untuk apa? Untuk memberikan hak kepada mereka, para pegawai, para pekerja, untuk melaksanakan agama mereka. Seperti waktu sholat, waktu istirahat, ada waktu-waktunya. Nah, kalau kita berpegang pada itu, maka kita akan dihargai oleh orang. Tapi ketika kita menggampangkan hak kita, kewajiban kita pada Allah Ta'ala, maka jangan heran kalau orang lain pun akan, kalau manusia akan menggampangkan diri kita. Dan sini pentingnya keseimbangan, pentingnya iman pada Allah Ta'ala, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya kami masih mengangkat di layar telepon dan dipersilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa berikutnya. Nah, silakan, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Ayu di Ciamis. Ibu Ayu, Ciamis, silakan Ibu. Nah, begini Ustaz. Saya kan punya rekening di bank konvensional untuk terima transfer dari suami saya yang kerja di luar kota. Bank konvensional saat ini memberi bantuan berupa uang. Yang mau saya tanyakan, apakah uang itu ada unsur riba gitu di dalamnya gitu, dan saya boleh mengambilnya gitu. Gitu aja Ustaz. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan Ibu dari Ciamis tentang rekeningnya beliau yang ada di bank, kemudian itu digunakan untuk misalnya hanya menerima transfer mungkin gaji dari suami, kemudian ada hadiah dari bank, maka kalaupun misalnya itu jelas kalau bank konvensional itu tidak ada yang ikhlas karena Allah, itu tidak ada. Ya. Mesti ini ada hal-hal yang semua ada kepentingan dan keuntungan-keuntungan bagi bank itu. Oleh karena itu, kalaupun ada hal, dana-dana seperti ini, hadiah, entah namanya hadiah, pemberian, atau yang lainnya, ini sebaiknya disisihkan. Ya. Disisihkan. Kalaupun seorang mengambilnya, tapi dia mungkin berikan kepada kepentingan-kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pribadinya. Bukan untuk makannya, untuk minumnya, tidak. Ya. Jadi kalaupun diambil, berikanlah kepada kepentingan-kepentingan yang umum. Dan nanti Ibu bisa tanya juga kepada ustadz-ustadz yang lain, khususnya mereka yang membidangi masalah muamalah, ya, dalam masalah muamalah. Adapun jawaban saya sementara itu, kalaupun diambil, hendaknya disisihkan dari uang pokok kita, ya, dan disedekahkan uang yang disisihkan tadi, yang dikatakan hadiah dari bank konvensional, diberikan, disalurkan kepada kepentingan-kepentingan umum, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kami akan hadirkan pertanyaan dari pesan singkat seorang hamba Allah di Serang, Banten. Bertanya, Ustaz, kiat-kiat agar istiqomah dan bagaimana kita menjalani kehidupan dunia yang berbagai macam fitnah syahwat yang tidak mudah menahannya. Mohon penjelasan dan juga nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan tentang kiat-kiat istiqomah di atas jalan yang lurus, ya. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dan bukan jalan yang orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini kiat-kiat dalam istiqomah bahwa memang hidup ini adalah ujian. Ujiannya besar, tergantung dari iman dan agama seseorang. Ya. Semakin kuat iman seseorang, maka ujiannya semakin berat. Semakin lemah iman seseorang, ujiannya pun sesuai dengan keimanannya. Oleh karena itu, di sini pentingnya seorang itu selalu berupaya untuk meningkatkan imannya. Kemudian istiqomah di atas imannya, atas amalnya, atas ibadahnya. Nah, kiatnya di antara kiat-kiat agar seorang istiqomah, yang pertama, hendaknya dia meningkatkan imannya pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan menetapkan iman orang-orang yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga iman kita, pelihara iman kita, ya. Kemudian yang kedua, dari apa yang ditanyakan tadi, cenderung lebih, pertanyaan ini lebih condong kepada yang ditanyakan, yaitu tentang syahwat, ya. Padahal fitnah itu ada dua macam. Ujian manusia di dunia ada dua macam. Ada ujian syahwat dan ujian syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu ada dengan apa? Ilmu. Jadi kita belajar ilmu, belajar dalil, datangi majelis ilmu. Ya. Itu insyaallah seorang akan selamat dari syubhat. Sedangkan syahwat, ya, untuk terhindar dari fitnah syahwat yang disebut oleh para ulama diantaranya adalah pertama dengan mujahadatun nafs, dengan melawan hawa nafsu itu dari syahwat tersebut. Yang kedua adalah dengan kesabaran. Sabar, karena sabar itu ada tiga macam, ya. Ada sabar di dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah, ya, kita memerlukan kesabaran. Kita diwajibkan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan sholat tahajud, sholat malam, bangun di pagi hari untuk sholat subuh, di saat dingin, ya, dan seterusnya. Ini memerlukan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kesabaran di dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Harus sabar, ya. Karena apa? Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan syahwat itu. Dan kita hidup di zaman yang banyak syahwatnya, ya. Kita hidup di zaman yang mana peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan terbuka, ya. Terbuka. Maka seorang harus bersabar, ya. Kita melihat misalnya di masyarakat atau di televisi atau di sosmed, ya, dengan ya masalah aurat-aurat wanita misalnya, atau halal kemaksiatan lainnya, maka seorang harus berupaya untuk bersabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ini kesabaran dalam kita menjaga diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala memerlukan kesabaran. Kalau seorang tidak sabar dalam masalah ini, sekejap dia akan bermaksiat pada Allah Ta'ala. Sekarang fasilitas-fasilitas untuk na'udzubillah min dzalik, untuk berzina, untuk judi, untuk minum khamar dan yang lainnya, itu banyak. Ya. Bahkan seorang kadang-kadang dipanggil, diberikan nomor HP-nya, hubungi saya. Ya, padahal itu seorang wanita misalnya. Nah, kalau seorang tidak sabar, dia tidak takwa pada Allah, tidak memiliki kesabaran, dia akan terjerumus dalam maksiat tersebut. Maka di sini perlu kesabaran dalam kita menghadapi cobaan-cobaan yang berupa godaan-godaan syahwat itu. Harus dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, dan sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima ujian-ujian dari Allah berupa apa yang Allah takdirkan. Seorang ditinggal mati oleh ibunya, ayahnya, saudaranya, anaknya, atau istrinya, atau suaminya, harus sabar. Ini tiga macam sabar. Jadi kesabaran salah satu dari kiat untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, yang lainnya adalah minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Selalu berdoa agar Allah melindungi diri kita dari syahwat, ya, yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, dari syubhat yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Minta perlindungan, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Oleh karena itu jangan lupa pula selalu baca zikir pagi dan petang. Ini diantara yakni senjata-senjata kita dalam melindungi kita, diri kita dari bermaksiat, dari berbagai macam godaan, ya, baik itu syahwat maupun syubhat. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yaitu melaksanakan atau membaca zikir pagi petang. Kemudian sholat lima waktu dijaga, dipelihara betul-betul. Ya, kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Tapi kalau kita meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ya, dikhawatirkan kita pun dibiarkan untuk bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, insya Allah akan memeliharamu. Itu jangan rakyat untuk istiqamah di atas jalan yang benar, di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghindar tempat-tempat kemaksiatan. Seorang lebih tahu tentang dirinya bahwa dia lemah di dalam syahwat. Dalam arti kalau tergoda oleh syahwat, dia akan terjerumus dalam syahwat itu. Maka dia menghindar dari melihat sesuatu yang akan menimbulkan syahwatnya, atau mendengar sesuatu yang akan menimbulkan syahwatnya, atau mendatangi tempat atau mendekati tempat yang akan menimbulkan syahwatnya. Dia harus menghindari itu. Jangan dia mengeluh tentang syahwatnya, tapi dia sendiri menjerumuskan dirinya dengan mendekatkan diri kepada tempat-tempat itu, atau melihat hal-hal yang akan menimbulkan syahwatnya. Ini berarti dia, ya, sebetulnya tidak ada kesungguhan di dalam mencegah atau menjaga di dirinya. Jadi seorang berupaya untuk dia itu menjauhi semua sebab dan fitnah yang menjerumuskan dia ke dalam fitnah syahwat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut pula lah menutup dari sesi tanya jawab kajian pagi hari ini, dan juga sebagai pengunjung kajian ilmiah kita pada pelajaran pembahasan bimbingan ataupun kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai istifadah atau percobaan kita atau pelajaran di kesempatan pagi hari ini untuk menutup pertemuan kita, Ustaz, silakan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar TV dan radio Roja, pada kesempatan yang baik ini kami hanya ingin ingatkan bahwa insyaallah kalau dilihat dari tanggalan yang ada, ya, bahwa nanti malam itu insyaallah kita memasuki permulaan dari bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan ini berarti kita akan memasuki hari-hari yang mulia, hari-hari yang mana amal-amal kebaikan, amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal soleh yang dikerjakan pada selain 10 hari ini. Nah, oleh karena itu kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Tingkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita. Ya, sambut hari dan musim kebaikan ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dengan bertekad untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh dan memperbanyaknya. Dan mohon supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini diantara pesan kami, ya, pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita akan memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan meningkatkan amal-amal kebaikan. Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan lebih kurangnya juga kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.